Bismillah. Sekarang kita masih di jamaah taksir yang keberapa? Yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-sabi' bentuk ketujuh dari wazan jamaah taksir yang kiasi fa'la. Kadang ada jamaah taksir bentuknya apa? Fa'la bifatin fasukun fafatin. Difatah kemudian sukun kemudian fatah. Fa'la. Wayattaridu fi wasfin dal ala halak. Khusus sekali. Dia biasa datang dalam wasf. Apa artinya wasf? Mustaq. Ia menunjukkan atas kebinasaan. Makanya halikun. Apa jamaknya? Halikun. Halikun. Fa'la. Halikun. Halka. Jelas nih. Kalau kebinasaan. Iya. Autawajjuh. Atau menunjukkan sesuatu yang padanya terdapat wajah sakit. Iya. Autasyattut. Atau tasyattut. Atau tasyattut. Ya, sesuatu yang sakit juga tapi terpotong-potong. Paham ini? Tahu terpotong-potong? Bercerai-berai badannya. Jatuh satu-satu. Jarinya. Ada penyakit yang begitu. Penyakit seperti penyakit taun. Orang kena penyakit apa? Taun. Iya. Atau kadang penyakit gula juga. Betul enggak? Betul. Jelas ini? Ini sama. Bizinati fa'il dengan wazan fa'il nah qatil jamaknya qatla jarih jarha asir marid. Sering tak? Kita mendengar mardo. Apa artinya mardo? Sakit, orang sakit. Ini kan mas orang-orang ya, orang sakit. Tapi kalau mardo banyak. Auzinati fa'il. Demikian pula zin yang berwazan fa'il. Bifatin fa'kasr. Dan kasr fatah kemudian kasro. Ya. Kamayit. Kan binasa ini. Ya kan? Mayit binasa enggak hamad? Binasa. Berarti mayit jamanya mauta. Auzinati af'al. Atau wazannya af'al. Seperti. Auzinati. Fa'il atau zin, wazannya apa? Fa'il kahalik jadinya halka. Auzinati fa'il atau wazannya fa'il bifatin fasukun fakasir. Dan dipatah kemudian sukun kemudian kasro. Fa'il kamayit. Beri tadi lewat ya. Alhamdulillah. Kazamin yang tadi itu fa'il kazaminun. Tahu zaminun? Apa artinya zaminun? Yang marot muzmin, penyakit yang berkepanjangan. Tak ditakbir dengan zamin, penyakit yang berzaman-zaman. Amat. Saya lewat tadi ya. Nah, masya Allah. Apa jamaknya? Jamaknya zamin. Zamna. Auzinati fa'il kahalik halka. Itu tadi ya. Sudah tadi. Kemudian yang ini fa'il. Fa bi fatin fa sukun fa kasrin. Kamayit jadinya apa? Mauta. Auzinat af'al atau wazan af'al ka ahmad jadinya hamqa. Sakit apa itu ahmad? Sakit tolo-tolo. Apa itu tolo-tolo? Hah? Autis. Iya, yeah. Ahmad. Bukan ahmad, ahmaqo. Iya, iya, dungu. Bahasa kasarnya sakit dungu-dungu. Kalau orang Makassar dia double jadi dua. Iya. Jelas ini. Ya pokoknya sakit, sakit, sakit. Jamaknya apa? Hamqa auzinat fa'lan atau sakit yang berwazan fa'lan seperti adshan. Apa adshan? Haus. Masa penyakit haus. Bersin, itu haus itu. Bersin ini. bukan sakit lapar, busung lapar. Ini atsyan. Atas. Apa atas? Betulkah? Bersin kah ini? Betul? Hah? Wazannya jamaknya apa? Atsya. Yakin antum ini atsyan bersin? Kemudian selesai. Jelas-jelas amat. Yang jelas kesimpulannya itu yang belum katakan di awal. Wayatoridu fi wasfin dal ala halak. Autawad autawaju autasyattut. Tah? Apa wazannya? Kan namanya isim fa'il itu kan macam-macam wazannya. Iya, isim fa'il itu macam-macam wazannya. Yang penting menunjukkan atas penyakit. Dah. Sudah, wazannya fa'la jamaknya. Asamin yang ke-8 fi'alah. Cepat, bikasrin fa'fati. Fi'alah kasro kemudian fathah. Fi'alah wa katsir fi fu'ul. Ini kebanyakan jamaknya fu'ul. Bidomin fasukun isman sohihalam. Masya Allah. Dan yang didomah kemudian sukun, tapi syaratnya isim. Tahu isim? Apa maksud isim? Jamid yang sohi lamnya. Ka kurtun. Apa ini? Kurtun kirotoh. Durjun dirojah. Kuzun kiwazah. Dubun dibabah. Paham? Kemudian kata beliau, katakan wa qalla fi ismin sahih lam ala fa'al. Jarang pada isim yang sahih lam yang berwazan apa? Fa'al. Tadi kan dia masuk di wazan apa? Fu'lun. Tapi sedikit pada kata apa? Fa'lun yang sahih lamnya bi fathin fasukun. Ka gordun jamaknya bil goin. Dengan goin al mujama. Dengan goin yang titik satu. Karena kalau tanpa titik, kalau dia bilang muhmalah berarti apa? Ah? Ain. Ini goin yang ada titiknya. Ya goin. Iya. Ini untuk menjaga kesalahan. Kagordin jamak. Ya? Apa? Girodah. Linauin minal kam'ah. Ini jenis dari kam'ah. Wa jamaknya wa girodah bikasrin fasukun dan kasro dan sukun. Wa kakirdun. Kirdun. Apa kirdun? Nah, monyet kera. Kera atau monyet? Hah? Sama ji. Jamaknya apa? Kirodah. Ada dalam Al-Quran kan? Kirodatun. Apa Ahmad? Khosyin. Wih, khusunya. Khosyin. Itu namanya monyet. Monyet yang khusyu. Kalau ini khosyin. Ya. Khosyin. Ya. Yang hina. Yang hina. Bukan yang khusyu. Jelas ya? Atas yang ke-9 fu'al. Bidomil awal wa tasdidi tani maftuha. Di domain pertama, tasdid yang kedua di fathah. Dalam keadaan dia di fathah. Fu'al. Wa yatoridu fi wasfin. Selesai masalah kalau dibilang wasf. Dia biasa jamaknya wasf. Mustaq ala wazni fa'il wa fa'ilah. Yang berada di atas wazan fa'il atau fa'ilah. Sohihail lam. Dengan syarat lamnya apa? Sohi. Karoki jamak. Rokiun jamak. Rokiun jamak. Ah? Apa? Rukka. Rokiatun jamak. Ah? Sama kan dia kan? Yang penting dia apakah dia fa'il yang sohilam? Apakah muannas ataupun mudzakkar? Soim jamak. Soim jamak. Kembalikan ke asal hamzanya baru di jamak. Ada tambahan. Paham? Jadi soim jamak. Suwam. Jelas ini? Soimatun. Suwam. Takulu fil jamak. Tantu kata kepada jamak. Rukka suwam. Wa nadura fi mu'taliha. Jarang pada mu'talnya. Mu'tal apa? Mu'talam. Kagozin jamak. Ghazin jama guzza. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata satu mufrad bisa dua jamak, tiga jamak. Lah kemarin kan sudah ada jamaknya ghazin guzatun. Dia juga bisa dijamak menjadi apa? Guzza fu'al. Jelas? Jadi satu mufrad bisa dijamak ke dua jamak, tiga jamak. Yang penting nanti sampai jamak sigh muntahal jumlah. Jelas ini? Ya, kama nadra fi fa'ilah wa fu'ala, sebagaimana juga kadang dia datang jamaknya fa'ila dan fu'ala bidhommin fafatin, dengan didhamma kemudian fathah fu'ala. Ka kharidah jamaknya khurrat, nufasa jamaknya nufasa jamaknya af aba nufas. Al-ashir yang ke-10 fu'al, ada tambahan alif. Kalau tadi fu'al, kalau ini fu'al bidhommil awal wa fathih tsani, di domba yang pertama dan fathah yang kedua musyaddadan, dalam keadaan dia bertasdid. Wa yataridu kasabiqihi, masya Allah, dia juga datang seperti pendahulunya tadi, cuman bedanya kan tadi tidak pakai alif, kalau ini pakai alif. Sama mufradnya ya, ala wasfi fi wasfin ala fa'il, pada sifat yang berwazan apa? Fa'il. Berarti bisa berapa? Dua kan? Faiqol so'im jama suha. Ha? Suha. Aba? Suha. Qori jama kurro. Di sini dia datang kurro. Ya. Adil Uda. Ha? Uda. Aba? Uda. Aba Ahmad? Uda. Oh, ada. Alhamdulillah. Wa naduro fi wasmin ala fa'ilah. Tapi bedanya kalau tadi itu datang fa'il fa'ilah, kalau ini fa'il, itu sering. Jarang pada sifat yang berwazan fa'ilah, maksudnya yang mu'anasnya jarang, tapi ada. Seperti kasuddad, dari kata soddah. Ya, suddad fi qawlil qutami, fi qawlil qutami, pada perkataannya al-qutami, absaruhunna ila syubbani ma'ilah, waqad arahunna ai waqad arahunna anni ghayra suddadi. Ini kan dari kata sodda. Paham ini? Kamu nak kama nadura fil mu'tal, sebagaimana juga datang kadang datang dalam yang mu'tal. Ka ghazin, mereka bilang apa? Guzzaun. Dari mana hamzah? Dari mana hamzah? Ya. Ya atau wau? Ya atau wau? Wau. Apa fiil madinya? Goza. Fiil mudarinya? Ya guzu. Surra. Ini jama dari sarin. Jama dari apa? Sarin. Dikata saro yasru. Berarti aslinya hamzah? Wau. Jelas? Al-hadi asyar. Yang ke-11 fi'al. Santai lagi dia, biasa. Fi'al. Ya. Bi kasrin fa fathin mukhaffafa. Di kasro kemudian fatha dan diringankan dan tasdid. Wa yataridu fi samaniyati anwa. Ini banyak sekali. Dia itirad datang jama' fi'al pada 8 jenis mufrad. Paling banyak dia. Paling banyak. Paham ini? Orang Makassar? Alhamdulillah. Iya. Jadi dia datang pada berapa bentuk? Mufrad? 8. Banyak. Al-awwal wa tsani. Cepat ini. Yang pertama dan kedua. Fa'al wa fa'alah. Maksudnya yang pakai tak dan tidak. Tak bi kasrin. Bi fatihin fasukun. Di fatah kemudian sukun. Fa'lun fa'lah. Ismain awwasfain. Masya Allah. Apa keduanya isim? Maksudnya? Jamid awas lain, maksudnya mustaq. Tapi syaratnya laisat ainahuma wala fa'uhuma ya. Syaratnya ain dan fa'nya bukan ya. Misal kalbun jamak kalbun jamak kilab, kalbah jamak sama. So'bun so'batun jamak si'ab. Jelas ini? Jalan ini. Wa tu badal wau al mufrad ya bil jamak. Kata perlu diganti wau mufrad dengan ya pada jamaknya. Kata'u. Kan yang penting bukan ya dah. Tadi. Kan sarannya tadi bukan ya ain atau apa? Lamnya. Artinya kalau wau boleh enggak? Boleh. Boleh. Hanya saja wau-nya diganti menjadi apa? Ya. Kenapa kira-kira? Karena kas. Kasro. Kan wazannya fi'al. Ya. Mengharuskan wau terlihat asela? Kasro. Kasro. Maka wau diganti menjadi a? Ya. Ya. Ya. Oh. Ha, ha. Alhamdulillah. Betul. Ya. Kasau jama? Ya. Ah? Ya. Saub jama? Ya. Saub jama? Ya. Siap. Wa nadru fi ma ainuhu au fa'uhu ya. Jarang pada yang ain atau fa-nya adalah apa? Ya. Paham ini? Betul itu. Hah? Minuma atau dari au minuma dari keduanya. Kadoi jamanya apa? Dia. Ya, ya'run. Iar. Paham, ini jarang. Ya, tapi kan abad? Ada. Wa huwal jadyu yurbatu fi zubiyatil asad. Ya'run ini dia adalah al-jadyu apa ya jadyu? Hmm? Apa artinya jadyu? Jadyu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu artinya jadyu? Tidak ada? Tidak ada yang tahu? Kalau jadyu di kamus dia terjemahkan anak kambing atau kambing muda. Bisa ya? Betul ya? Jadyun dia adalah berarti kalau terjemahannya apa? Dialah jadyun kambing muda yang diikat di Zubiyah al-Asad. Kandang singa. Ya, untuk makanan siapa? Singa. Nah, kambing muda. Gimana ini? Enggak apa-apa ini Ahmad. Antum enggak dolimi kambing. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Hmm. Kemudian al-khamis yang ke asalif warabi kan datang dari berapa tadi? 8. Yang ketiga yang ngebat fa'al fa'ala. Sama aja tadi. Ini bedanya di fathah ainnya. Kalau tadi di sukun. Di fathatain ismain sahihain lam lam keduanya isim yang sahih. Lamnya laisat ainahuma wala muhuma min jins. Bukan ain dan lamnya sejenis. Maksudnya bukan mudhaf. Bukan mudhaf, mudhaf. Nah, jamal, jamanya apa? Jimal. Warokoh, warokoh apa? Riko. Jelas. Jelas ini. Jadi fa'ala, fa'al, fa'ala. Jamanya fi'al. Al-khamis yang kelima fi'lun bikasrin fasukun isman. Di kasro kemudian sukun dia adalah isim, bukan mustaq. Katiduhun jama kidah dhibun di'a nihyun wa huwal qadir nihaun. Dari mana ini hamzah? Dari mana ini hamzah? Dari ya. Asadis yang ke-6 fu'lun dari mufrad yang berwazan fu'lun bi dhammin fasukun dengan didoma kemudian sukun isman ghairu wawiyal ain isim yang ainnya bukan waw wala ya illam yang bukan pula ya lamnya. Karumhun jama rima jubun jibab. Artinya kalau dia mudhaf yang wazan fu'lun boleh, kalau yang wazan fa'al tidak boleh mudhaf. Iya kan, intinya sama sebenarnya tapi wazannya lain, mufradnya apa lain. Asabi wasamin yang ketujuh dan ke-8 ini yang terakhir yang berwazan fi'al jamanya fa'il dan fa'ilah. Wasfai bab karuma. Dua sifatnya babnya karuma yaitu faula. Kan kalau faula bisa isim fa'ilnya apa? Fa'il seperti karuma sendiri. Apa dia? Karim. Bakula? Baqi. Paham? Tapi syaratnya sahihail lam. Lamnya sahih. Kadorib, doribah. Jamanya dhirab. Wa talzamu hadhihi siga fi ma ainuhu waw min hadzal naw. Dan selalu bentuk ini pada yang ainnya waw dari jenis ini. Paham? K kapan ainnya wau? Selalu pasti jamannya apa? Pasti jamannya apa? Fi'al. Fala yujma ala ghairiha. Bahkan dia tidak pernah dijama di atas selainnya. Ka tawil. Wa tawilah jamannya? Jadi kapan wau? Pasti fi'al. Berarti tawil tawilah tiwal. Jelas? Itu pasti. Pasti. Tapi sudah pasti masalahnya tidak ada yang wau. Tidak ada fa'ula yang wau ainnya kecuali satu kata tola. Maka dibilang pasti karena cuma satu kata di dunia ini. Anda paham gak ini? Kan cuma ada satu kata yang fa'ula dari yang ainnya apa? Wau, yaitu apa? Tola. Ya pasti. Paham? Karena tidak ada kata lain. Paham antum ini? Jadi pasti ini tawila, tawil, tawila pasti apa? Tiwal. Wasya'at aidon fi kulli wasfin ala fa'alan. Dan menyebar juga, artinya banyak juga pada setiap sifat yang berwazan fa'lan. Bifatin fasukun lil mudhakar, dengan difatah kemudian sukun untuk mudhakar. Wa fa'ala lil mu'annas, demikian pula untuk fa'ala untuk mu'annas. Wa fu'ula, demikian pula yang didoma. Bidommin fasukun lahu, kemudian didoma kemudian sukun untuknya juga mudhakar. Wa fa'alana laha, dan fu'ulana untuk dia. Untuk siapa ini? Mu'annas. Kagotban. Wagotba. Jamanya? Gidob. Apa setelahnya itu? Hah? Atshan. Wacha. Jamanya? Bitosh. Wahumson. Wahumsonah. Jamanya? Rimas. Jelas ini? Ini delapan mufrad yang dijama ke jama fi'al. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di berikutnya 12. Kenapa? Siapa syarat cetak?